Via Valen! Polisi, polisi, polisi. Opa, ole! Polisi, polisi, polisi. Salam hormat untuk para polisiku. Salam hormat untuk Bapak TNI ku, terima kasih. Special buat semua pianisti. Kacamata hitam bergaya, siap diriko, siap diriko, siap diriko, siap diriko. Berambas tuntas, kriminalitas, melayani ikhlas, tulis tuas tanpa batas. Melawan panas, menerangi jalan lintas, cita-cita aku jadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, tangannya mana? Ge, Pak Bud, ge. Special buat kalian semua. KTSK lagi. Seragam rapi, topi rompi, pangkat di kanan kiri. Satu baca kata mata hitam bergaya. Siap diriko, siap diriko, siap diriko, siap diriko. Berampas.